ya, pada malam hari ini Allah ya, memberikan masya Allah kenikmatan yang besar kepada kita semuanya ya. Baik itu alhamdulillah kita semua ya, dalam keadaan sehat. Baik mudah-mudahan sehat badan, juga sehat hatinya. Nah, ini nikmat Allah. Kemudian juga alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kita semangat untuk ya, membaca Al-Quran, mengaji. Ini masalah nikmat Allah. Ya, semua ini bukan kekuatan kita atau kepintaran kita, tapi ya, ini semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya, dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan nikmat apa saja yang kalian rasakan, yang kalian nikmati, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, manakala kita diberi kenikmatan yang masalah begitu banyaknya, maka sudah menjadi kewajiban kita agar kita bersyukur ya, bersyukur Bapak. Dan Bapak, saya nasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada Bapak sekalian, jadi Bapak-Bapak, kalau ingin menjadikan moto kehidupan, jadi seseorang itu terkadang punya sesuatu yang dia pegangi supaya kehidupannya ini lancar begitu Bapak, baik ya, rezekinya atau urusan-urusannya. Maka Bapak, kalau ingin menjadikan moto ya, moto ini apa Pak Muklis bahasanya Pak Muklis? Tujuan ya, semboyan, tes semboyan. Bapak-bapak ambil Al-Quran di situ ya. Ambillah Al-Quran, satu ayat yang berkesan ambil Bapak. Tidak apa-apa kita tulis ya, dipasang mungkin di tempat tidur kita supaya kita ingat, tidak apa-apa supaya kita ingat. Jangan Bapak, semboyan kita atau kata-kata mutiara kita itu kita ambil dari ya, na'udzubillah, orang-orang kafir. Dan ini banyak kalau kita dengarkan radio-radio itu ya, nanti di situ ada selingan-selingan mutiara, apa itu namanya, kata-kata mutiara. Nah, nanti di situ sebutkan sebuah kata, nah, nanti bawahnya itu ya, nama orang kafir. Ini keliru Bapak. Seperti misalnya time of money begitu Bapak. Ini artinya apa ini Bapak? Waktu adalah uang. Jangan sampai seorang muslim menjadikan simbol kehidupan kayak gini. Ya, waktu adalah uang. Sehingga dia ketika melakukan perkara semacam ini misalnya ya, atau membaca Al-Quran ya, dia mikir-mikir, ini dapat uang enggak? Ya, gitu. Oh, enggak dapat uang ini, enggak mau saya. Nah, ini keliru Bapak. Keliru ya, kalau kita sebenarnya kayak gini ya, ini tentunya kita salah ya. Tapi sembunyi kita apa, Pak? Waktu adalah apa di sini? Oh, ibadah. Ya, adalah kita ini. Waktu adalah ibadah. Ya, waktu adalah ibadah. Nah, Pak, tidak ada sedetik pun, semenit pun, ya, hendaklah kita terus di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Bapak misalnya pekerja, jangan dikira itu bukan ibadah, itu juga ibadah, ya. Baik, ini Bapak ya. Jadi kalau Bapak mengambil sembuhan kehidupan, ambil ayat Al-Quran di situ. Ya. Dan kalau orang semacam ini Bapak, jadi tujuan hidupnya hanya dunia misalnya. Jadi 24 jam pokoknya dipikir hanya dunia. Nah, ini rugi Bapak. Ini rugi. Bapak-bapak perhatikan ya. Dari lahir mungkin ya. Dari lahir kita nanti sampai meninggal dunia, terus kita kejar dunia, apakah kita akan mendapatkan segala dunia Bapak di sini? Pak Yadi? Tidak mungkin itu. Atau Bapak-bapak bisa beli sini kecamatan apa Bapak? Kecamatan Magetan sini. Bapak bisa beli tanah sekecamatan Magetan ini. Ada nggak Bapak? Ada yang punya harta sekecamatan ini punya milik dia sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Itu kalau seumur hidup nyari uang terus itu nggak akan bisa membeli tanah sekecamatan Magetan ini. Ya. Ini rugi. Dan Bapak, kalau kita merenung, ya, dengan kita duduk semacam ini Bapak, ya, duduk semacam ini, di situ kita mungkin membaca satu ayat, satu baca, meskipun kita tidak tahu artinya, ya, ya, itu kita mendapatkan apa, makhluk di sini, makhluk, hendak, iya, artinya kalau ditimbang dengan dunia, tidak hanya sekecamatan Magetan saja, seluruh dunia, ya, Amerika, Asia, Eropa. Mulia mana Bapak? Mulia mana Pak Mukhlis? Hah? Mulia mana? Jangan ragu-ragu. Pak Piano, mulia mana ini Pak Piano? Hah? Enggak, satu aja kita baca dengan dibanding dengan dunia segala isinya. Mulia mana Pak Piano? Hah? Tapi membaca Al-Quran satu ayat Bapak, kita sudah dunia dengan saya di bawah itu jauh, ya. Bapak, jauh sekali, satu ayat saja atau bahkan satu huruf saja, tidak satu ayat. Bapak membaca sod, sama-sama satu ayat dan satu huruf di sini. Surat apa Bapak? Surat Sad, ya. Ini sudah kalau dibanding dengan dunia juga tidak ada apa-apanya, tidak ya, ada apa-apanya. Dunia dengan selesai Bapak, apapun yang kita miliki, baik waktu cepat atau lama atau hilang, ya, fana Bapak, fana. Atau kita membaca Nun, sama-sama satu ayat satu huruf Bapak. Nah, surat apa Pak Mukhlis? Alhamdulillah, Al-Qalam, ya. Juz 29 Bapak. Satu ayat saja. Ini Masya Allah. Makanya Bapak ya. Jadi kalau kita ya, nyari teman ya juga adalah kita ini tadi orientasinya akhirat Bapak. Ya. Terkadang kalau kita miliki teman yang mereka ya tujuannya hanya dunia ya. Nanti kalau kita bertemu ini ditanya, sekarang kamu jadi apa? Gitu. Ya, sudah punya rumah belum? Sudah punya mobil belum? Anaknya sekolah di mana? Ya, apa sekolah di favorit atau kalau di sekolah pondok nanti malu. Anak saya sekolah di pondok. Sekolah di pondok jadi apa? Nanti gitu. Ya, jadi apa sekolah di pondok itu? Nanti paling-paling jadi Mbah Mudin nanti. Nah, gitu. Ini keliru. Ya. Jadi kalau orang itu punya anak 5 misalnya, ya. Anaknya pintar-pintar banget, tapi yang satu dia tidak bisa. Nah, nanti yang ditaruh pondok yang mana Bapak? Hanya tidak bisa tadi, ini keliru di sini. Yang tidak bisa ditaruh di pondok, yang pintar-pintar biar jadi profesor, jadi insinyur, nah, dokter, dan lain sebagainya. Ayo Bapak, ya, jadi kalau kita nyari teman Bapak cari. Ya. Kamu hari ini sudah baca Al-Quran belum gitu? Ya. Sudah hafal berapa juz? Ya. Anaknya sudah bisa baca Al-Quran belum? Ya gitu Bapak. Jadi tanya-tanya itu masalah akhirat. Ya, ini kalau nyari teman begitu Bapak. Jangan ya pokoknya dunia tok begitu. Ya orang dipikir akhirat tapi ya enggak mikir. Tuh, Bapak, jadi kembali ke permasalahan. Jadi Bapak kalau ingin mencari moto kehidupan, cari Al-Quran dulu. Seperti saya buka Bapak asal sebuah ayat Al-Quran. Coba Bapak dibuka halaman 256. Ya, halaman 256. Bapak agak serah. Ya. Di situ ayat 7. Nah, ini bagus kita jadikan moto kehidupan. Ya. Mungkin ayat ini sering kita dengar, bahkan sebagian kita sudah hafal. Bagus ini Bapak, kita jadikan moto. 256 ayat 7. Ya. Surat apa di situ Mas Agus? Surat Ibrahim, ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau bersyukur, Bapak-bapak. Ya. Jadi Bapak-bapak mendapatkan kenikmatan apa saja, kesehatan, harta, rezeki yang mudah. Bersyukur Bapak-bapak. Ya. Kalau Bapak bersyukur, maka ini janji Allah. Dan ini pasti, tidak mungkin tidak. Pasti dan pasti 1000%, ya, bukan 100%. Pasti di situ terwujud. Jadi kalau bersyukur kita akan apa di sini Bapak-bapak? Allah akan tambah kenikmatan. Ya. Tapi kalau Bapak pakai moto-moto orang kafir misalnya, kata-kata mutiara, sudah kita mati-matian melaksanakan kata-kata itu, bagaimana hasilnya? Malah kita semakin haus, semakin ya, capek, susah. Jadi kalau Al-Quran ini masalah, dan ini pasti Bapak. Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Bapak. Ini bagus, Bapak dihafal nanti ya. Meskipun satu ayat ini saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Kita baca Bapak. Wa idz ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak, saya akan bahas masalah huruf za, karena ini banyak kesalahan. Ketika baca za, ya, dia salah. Ha, biru warnanya ya. Za, sama-sama? Ya, baik. Mas Toto, di mana maksudnya za? Tidak masalah, alhamdulillah ya. Berarti apa Pak? The ujung lisan dengan ujung dua gigi seri atas. Ya Bapak. Jadi gigi seri itu gigi yang kita gunakan untuk apa Bapak? Menggigit, alhamdulillah. Kalau gigi taring Bapak? Merobek ya katanya ya. Apa Pak Mukhlis? Merobek ya. Jadi bukan gigi taring, Pak. Gigi serinya dua yang di depan kita itu loh. Ya, giginya biasanya bentuknya sama itu, kembar. Nah, sampingnya ada gigi taring. Nah, nanti ujung lisan kita Pak, letakkan di sini saja. Ya. Za, sama-sama? Za. Zi, zu, ban, sama-sama? Za, zi, zu, ban. Paham, Bapak, ini tempat keluarnya huruf. Nanti salah sebentar lagi kita bahas. Ya, sebentar lagi kita akan bahas makhraj huruf. Ini jangan sampai tertukar dengan huruf ini Bapak. Apa ini Bapak? Da, sama-sama? Da. Kalau da ini makronya di mana ya? Pak Mufris masih ingat? Eh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, belajar lupa. Apa-apa. Dengan kita tiap hari, seolah nanti di luar kepala. Ya, di luar kepala. Tapi ya jangan hilang ya. Tetap. Mas Agus Enwizi. Ada masakan itu. Di mana maksud da? Mesti ingat. Kalau lupa tenang Bapak, nanti dibantu temannya. Ujung lisan dengan? Hah? Masalah. Ujung lisan dengan pangkal gigi atas Bapak. Bukan di gusi, bukan di gigi, tengah gigi, tapi di pangkalnya Bapak. Maaf Bapak, ini misalnya gigi kita ya. Nah, nanti di situ ada pangkalnya, tempat tumbuhnya gigi, tapi bukan di gusi, sini gusi ya Bapak. Tapi ini di tempat tumbuhnya gigi. Ya. Da, sama-sama? Bukan di sini, da, da, maliki yaumiddin. Ini keliru Bapak, ya. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Baik. Pangkal apa ya? Dadidu bada. Sama-sama. Dadidu bada. Letakkan di pangkal gigi Bapak. Jadi ketika kita baca ayat ini jangan dibaca wa itta'atana. Ini keliru Bapak. Ya. Wa itta'adzana. Sama-sama. Wa itta'adzana. Tidak cukup Bapak. Tidak cukup kita mengetahui makhraj saja ya. Kalau nanti kita mengetahui makhraj tadi, kita sudah pintar makhraj. Ini keluarnya dari ujung lisan dengan ujung gigi atas ya. Tapi kita tidak mengetahui sifat ya. Nanti ini bahaya. Ini nanti tertukar dengan ini. Wa itta'ad dana gitu, meskipun makhrajnya pas wa'id, nah, tapi dia belum bisa memainkan sifat huruf ya. Jadi saya Bapak, nanti saya panting-panting Bapak terus, mudah-mudahan dengan semacam ini Bapak akan semakin penasaran, semakin mau membuka buku, apa sih sifat itu ah. Dengan begitu Bapak, nanti insya Allah akan di luar kepala ini. Coba Mas Agus, sifat za Mas Agus, sebutkan satu. Hamas, Mas Agus, ini antum katakan Hamas. Za. Lihat, siapa yang sudah lulus ini? Tep, dia jahar Bapak. Ya, satu. Kita operasi dulu. Jahar. Apa itu jahar? Bapak. Bukan jelas Bapak. Tertahan. Nafas. Dan nanti Bapak kalau lupa dilihat. Ini sifatnya jahar, tertahan nafas, Bapak. Jangan dialirkan. Allazi. Allazina amanu. Sama-sama. Allazina amanu. Sama, ini juga jahar, Bapak. Ya. Tapi Bapak nanti kalau masuk sifat kedua, Anda mesti tahu sifat kedua apa? Tuh, Masya Allah, bagus. Ini dokter Mas Tata ini. Dokter apa? Dokter sifat itu. Bagus, saya harapkan semacam ini, bagus. Apa itu rakho, Mas Toto? Lupa juga? Siapa yang bisa, Bapak, rakho itu apa? Jangan ragu-ragu, Pak. Salah tidak apa-apa. Sama-sama mengalir. Kalau ini mengalir, kalau hamas mengalir nafas, kalau rohawa mengalir suara. Jadi bapak-bapak di sini dialirkan suaranya, jangan ditahan. Ya. Kalau bapak-bapak tahan, nanti wa'id gitu, ya. Wa'id. Tapi ngalirkan bapak-bapak, makhraj sudah benar, terapkan sifat ini, mengalir suara. Wa'id, sama-sama. Bisa merasakan bapak-bapak. Antara wa'id dengan wa'il. Nah, bisa merasakan Bapak-Bapak? Nah, ini mengalir. Tapi kalau ini Bapak-Bapak, ya, dia sifatnya, apa Mas Toto? Hah? Syiddah ini Bapak. Ya. Masih sifat kedua berkaitan dengan suara. Nanti akan kita kupas tuntas. Kita cuplikan dulu ini. Biar panas Bapak-Bapak. Ya, syiddah itu artinya tertahan suara. Jadi ini Bapak tertahan suaranya ya. Wa'id sama-sama. Kalau ini kalau kolah ya. Dadidubada sama-sama. Dadidubada. Nah, ketika id ya maka dia juga harus kolah. Wa'id sama-sama. Wa'id. Begitu. Paham Bapak insyaallah ya. Jadi di sini mengalirkan suara. Wa'id mengalirkan suara ya, jangan ditahan. Wa sara, coba lihat ayatnya lagi Bapak ya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sama-sama. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bagus. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sama-sama. Pada azabi, hati-hati. Inna azabi. Di sini mata apa, Bapak? Matobi, jangan dibaca inna azabi lasyadid. Ini keliru, Bapak. Inna azabi lasyadid. Sama-sama. Inna azabi lasyadid. Coba dibaca artinya, Pak Muflis, artinya. Ayat 7. Kenapa menggeris silang? Ini Mas Batur Rahman, baca keras. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini Bapak ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Bapak, bersyukur. Beri kenikmatan untuk mengaji. Beri mata sehat untuk membuka Al-Qur'an. Ini syukur. Ya, syukur apa? Syukur dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Maka di situ janji Allah, la azidannakum. Sungguh. Ya. Dua tahu enggak, Pak? Kami akan menambah kenikmatan. Tambah. Tidak berkurang, tidak hilang. Tambah, Bapak. Ini bagus. Ini Bapak hafal. Baca setiap hari tidak apa-apa juga biar hafal. Biar kita semangat. Semangat melakukan ya, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, punya badan sehat untuk ya mengaji ya, masyaallah. Syukur kita Bapak. Mudah-mudahan Bapak dengan kita ya hadirnya di majelis ini, mudah-mudahan ini bentuk syukur kita ya atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan demi kenikmatan yang lain. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita, Bapak. Kita sebentar saja. Kita masuk halaman 39. Bapak dibuka kitabnya. Kemudian sudah kita praktek. Sebentar aja ya, tidak apa-apa. Malor sedikit, tidak apa-apa, Bapak isaknya ya. Kalau sesuai jadwal, jam berapa adanya? Oh, jam 7.05. Ya. Malor mungkin 10 menit lah, tidak apa-apa. Ya, Pak Mufin, tidak apa-apa, Pak. Masih ada waktu 20 menit, lebih ya, Dev. 25 menit ya. Dev, sekarang kita bahas. Jadi permasalahan hari ini Bapak, bab 7 ini masalah kesalahan. Kesalahan dibagi menjadi dua, kesalahan fatal, besar, namanya jali di sini. Kemudian kesalahan yang kedua adalah khofi. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas kesalahan besar, fatal. Di antara bentuk kesalahan besar yaitu merubah huruf dengan huruf. Bapak ya, sudah saya bahas ya. Seperti di sini al-mustaqim. Sama-sama. Al-mustaqim. Dibaca dengan mencucu al-mus. Wah, ini keliru. Al-mus berubah jadi sad, ini salah fatal ya. Kemudian alladzina amanu. Sama-sama. Dia ganti seperti orang Sulawesi ya, sering kita dengar ketika dari Sulawesi baru datang ke pondok, ketika baca alladzina amanu, allazi ya, allazina amanu, pernah dengar apa, Bapak? Ya, kalau orang kayak gitu dinasihati, bukan za, tapi apa, Bapak? Za ya, ujung lisan dengan ujung dua gigi atas, makhrajnya sangat dekat dengan za, hati-hati, ini salah fatal ini ya. Tep. Izin dibaca izin. Nah, ini salah Bapak. Azan dibaca azan. Nah, salah Bapak di situ ya. Kemudian di antara kesalahan juga abdolin. Sama-sama. Baik. Wairil maghdubi alaihim walad dallin. Sama-sama Bapak. Wa'alaikum Adik-adik semangat ya, semangat terukan. Ya, harus sudah. Kemudian istilah fa diganti dengan adzallin. Nah, ini makronnya salah. Salah fatal di situ. Jauh makronnya. Kemudian al-madzub. Sama-sama. Wairil madzubi alaihim. Sama-sama. Tapi dia rubah jadi qaf. Wairil maqdu. Nah, ini salah. Atau wairil maqdu. Nah, ini salah fatal, Bapak. Rubah jadi kha. Tapi di sini ghain, Bapak. Gha. Wairil maqdu bi alaihim waladdallin. Sama-sama. Alhamdulillah sekarang kita tambah pelajaran. Sekarang yang di Bapak buka halaman 40 di situ, di antara kesalahan besar ya Bapak adalah perubahan harokat dengan harokat. Tadi huruf ya, sekarang harokat ya. Seperti dalam Al-Qur'an misalnya qultu, sama-sama. Dia baca dengan qulti. Nah, ini salah fatal berarti. Ya. Salah fatal Bapak. Dalam bahasa Arab salah besar sekali itu, ya. Kultu, kulta, kultu dengan apa Bapak? Kulti, kulta sama-sama, kultu sama-sama, kulti sama-sama. Ini beda Bapak artinya. Ya kalau kita bahasa Arab itu jauh sekali artinya. Coba Mas Toto, antum ini masalah hebat ini. Apa artinya kulta di sini? Apa? Ya, kamu telah berbicara. Tapi kamunya ini siapa? Berarti ini juga sama. Kalau ini apa? Nah, gitu. Ini kamu laki-laki berbicara, Bapak. Kamu laki-laki. Ya, beda. Kalau kultu Mas Toto. Aku telah berbicara. Salah fatal, Bapak. Kalau kulti. Ah, ini Bapak. Ya, beda. Harokat beda, beda arti. Apalagi Al-Qur'an. Ya, maka di sini salah fatal. Ya. Seperti kita baca an'amta alaihim, sama-sama. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, sama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Harusnya an'amta dia baca an'amtu. Wah, ini Bapak salah fatal ini, ya. Salah. Ya, kalau terjadi arti bahaya ini. Kalau di sini Allah yang memberi nikmat kepada mereka, kalau an'amtu berarti aku. Ya, aku yang memberi nikmat atas mereka. Nah, ini salah fatal. Ya. Ini salah fatal. Kemudian Rabbi sama-sama. Rabbi. Lihat kitabnya Bapak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sama-sama. Dia baca alhamdulillahi rabbul. Ah, ini salah fatal Bapak. Ya, jadi di situ kasrah. Tep, ini di antara kesalahan fatal adalah merubah harokat. Kemudian sunnah setelahnya di sini di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Sama-sama. Lam yalid wa lam yulad. Di sini artinya sukun, dia jazm madzum, ya. Jazm sukun. Tapi dia dibaca lam yalida wa lam yulad. Dia dibaca fathah. Nah, ini Bapak, salah apa di sini? Salah fatal, salah besar. Ini maksudnya. Jadi di antara kesalahan fatal, kesalahan besar, kesalahan sangat parah sekali, yang pertama adalah dia merubah huruf. Yang kedua bapak di sini dia merubah harokat. Paham bapak di sini? Paham insya Allah? Paham ya? Kita pelan-pelan saja. Ya, karena di sini kita kelas semuanya ini. Ya, dari anak-anak ada sampai bapak-bapak. Ini masya Allah. Jadi saya tidak cepat-cepat, pelan-pelan. Yang penting paham. Paham insya Allah Mas Abdul Rahman? Paham insya Allah ya. Baik. Kalau enggak paham tanya. Tapi bapak ini datang banyak, kalau bisa bapak baca semuanya ya. Mbak Satoto nanti bantu ngajar insya Allah ya, bapak dibagi. Dan mungkin sampai sini dulu, kita lanjutkan baca tamir. Alhamdulillah.